masih ku cemas. Bila saatnya datang, badai, angin, topan menghempas. Segalanya kapankah akan berakhir? Lumpur merendam, pilunya belumlah sirna. Jika mentari panasnya tak lagi menyengat, apakah ini adalah akhir dari tempatku berpijak? Kita mungkin terluka, tak pun bisa mati, tapi janganlah pernah menyalahkan hidung. Persiapkan hati, persiapkan jiwa atas segalanya yang bisa terjadi. Gelombang biru menghunjam, menyapu bumi, puing-puing terbang.